Di alam neraka nanti barakallahu fikum ahlun nar akan diberi makan dan diberi minum dengan sesuatu yang justru menambah siksa bagi mereka, menambah derita mereka. Makanan-makanan ahlun nar itu dari dhari' dan dari zakum. Minumannya dari hamim, dari ghislin, dari ghassak. Seperti yang dikhabarkan oleh Allah Azza wa Jalla dalam beberapa ayatnya. Allah Subhanahu wa taala menegaskan dalam firman-Nya, "Laisa lahum ta'amun illa min dhari', la yusminu wa la yughni min ju'." Mereka ahlun nar tidak memiliki makanan kecuali dari dhari'. Dhari' itu adalah duri. Duri di tanah Hijaz disebut dengan syabrak. Duri ya ikhwan. Mereka tidak memiliki makanan kecuali dari duri-duri. Allah mengatakan la yusminu wa la yughni min ju', tidak akan menggemukkan mereka, tidak pula mengurangi rasa laparnya mereka. Tidak mencukupi mereka dari rasa laparnya. Sehingga ketika mereka meminta makanan, menderita dengan kelaparan, meminta makanan, dikasih makanan dari dhari', dari duri-duri yang semacam itu, semakin mereka makan semakin tersiksa, semakin mereka makan semakin menderita, sehingga makanan yang mereka makan di neraka nanti itu merupakan azab bagi mereka juga. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwasanya makanannya mereka dari zakum, syajaratun khabithah, pohon yang begitu jelek yang gambarnya bentuknya seperti kepala setan, yang akar-akarnya itu ada di dalam dasar-dasar neraka jahanam. Allah Subhanahu wa taala mengatakan inna syajarat az-zaqum ta'amul athim kal muhli yaghli fil butun ka ghaliyil hamim. Sesungguhnya pohon zakum itu makanannya al-athim, orang yang suka berbuat dosa, yakni orang-orang kafir di neraka nanti. Makanan itu nanti akan mendidih dalam perut-perut mereka seperti mendidihnya air yang sangat panas. Disebutkan dalam ayat yang lainnya lagi Allah Subhanahu wa taala mensifati zakum ini, innaha syajaratun takhruju fi aslil jahim tal'uha ka'annahu ru'usus syayatin fa innahum la'akiluna minha famali'una minhal butun thumma inna lahum 'alayha lashawban min hamim thumma inna marji'ahum la'ilal jahim. Sesungguhnya kata Allah Azza wa Jal, sejarah atau pohon zakum adalah sebuah pohon yang keluar dari dasar neraka jahim. Atasnya, cabang-cabangnya seperti kepala-kepala setan. Sungguh-sungguh mereka nanti akan memakannya dan memenuhi perut-perut mereka. Dan sungguh mereka nanti akan dicampur. Itu makna dicampur dari air yang sangat mendidih. Hamim. Kemudian tempat kembali mereka adalah neraka jahim. Na'udzubillah min dzalik. Itu makanannya ahlun nar. Sehingga makanan yang dipersiapkan untuk mereka itu juga merupakan nau'un minal azab, juga merupakan bentuk azab bagi mereka semua. Sudah bentuknya sangat mengerikan kayak setan. Barakallahu fikum, dalam keadaan ditambah lagi dengan minuman dari air yang sangat mendidih, yang sangat panas. Ditambah lagi dengan makanan yang berduri, sangat-sangat menyiksa dan menambah penderitaan mereka. Barakallahu fikum. Barakallahu fikum. Adapun minumannya, Disebutkan bahwasanya mereka ahlun nar ketika mereka meminta minum, disiapkan untuk mereka minuman-minuman ahlun nar. Di antara minuman mereka adalah al-hamim, air yang mendidih, air yang sangat panas, yang sangat-sangat mendidih. Allah mengatakan dalam firman-Nya, wasuqu ma'an hamima faqatta'a am'aahum. Mereka diberi minum dengan air hamim, air panas yang sangat-sangat mendidih, maka terputus-putuslah yang ada dalam perut mereka itu, usus-usus yang ada dalam perut mereka itu mencapik-capik, memutus-mutus perut mereka yang ada dalam perut mereka. Hamim. Disebutkan di dalam ayat yang lain, mereka juga dikasih minuman al-ghassaq. Mereka juga dikasih minuman sadid, air nanah. Disebutkan dalam Al-Qur'anul Karim, wa yusqa min ma'in sadid. Dan dia nanti orang-orang kafir di neraka itu akan dikasih minum dari air nanah. Fallahul musta'an. Ini minuman-minumannya ahlun nar.